Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'audu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Pendengar setia radio Kita Musika Nusantara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ceramah yang lalu saya baru sampai kepada cerita setan yang telah menggelincirkan dan telah sukses membuat sang pemuda sinagog itu bukan saja menjadi pembunuh, tetapi dia menjadi orang yang telah murtad dari agama keyakinan mereka. Sangat luar biasa sekali, setan telah melakukan satu pemberdayaan terhadap anak muda yang ada di sinagog. Pendengar setia, bahwa Al-Quran banyak sekali menasihati kita agar jangan terbujuk rayu setan, dan jangan dikira orang yang rajin membaca dan rajin ibadah kemudian akan terhindar dari bujuk rayu setan. Itu hal yang tidak mungkin. Untuk itu, karena setan terus selalu menggoda dan mengganggu. Tingkatan-tingkatan setan itu bertingkat-tingkat. Ya, kalau ibaratnya, kalau seorang prajurit berpangkat kopral, maka setannya pun berpangkat kopral. Kalau orangnya itu berpangkat letnan, maka setannya pun pangkatnya letnan. Kalau orangnya itu berpangkat jenderal, maka setannya pun jenderal. Nah, setan yang mengganggu orang-orang awam dan setan yang mengganggu para cendekiawan dan ulama-ulama itu tidak pernah akan berhenti. Setan itu tidak pernah akan kapok. Terus akan menggoda dan menjebak kepada umat manusia. Mari kita kembali kepada hikmah Ramadan yang lain. Hikmah Ramadan yang lain adalah di mana fakir miskin, duafa, yatim piatu, jompo itu akan mendapatkan kebahagiaan disebabkan di bulan suci Ramadan para hartawan dan dermawan mereka berlomba-lomba untuk mengeluarkan dan membagikan hartanya demi untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Salat tarawih berjamaah itu merupakan lambang kesatuan dan persatuan di dalam Islam. Jangan salatnya berjamaah, tetapi sesudahnya salat berjamaah tidak ada kerukunan, tidak akur. Karena berjamaah adalah satu cara untuk tetap mempertahankan kesatuan dan persatuan. Itu lambang kesatuan dan persatuan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan umat Islam bercerai-berai setelah dipersatukan. Sebagaimana firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tashimu bihablillahi jami'aw wa la tafaraku. Wa zikuru ni'matallahi alaikum ikuntum ada'an falafa. Fa'alafa baina kulubikum. Fa'asbahtum binikmatihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufrata minan nar. Fa'angkazakum minha kazalika yubayinullahu lakum ayatihi la'alakum tahtadun. yang artinya dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang jadi bersaudara. Kamu dahulunya kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan tanda-tandanya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Surat Al-Imran ayat 103. Pada surat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang umat Islam bercerai-berai. Sebab jika di dalam tubuh umat Islam tidak ada kesatuan, maka tidak ada jamaah, di mana umat Islam mudah dilemahkan oleh orang-orang yang tidak suka terhadap umat Islam. Mudah diadu domba. Akan tetapi jika umat Islam berjamaah dan bersatu padu, maka tidak akan ada yang mampu memecah belah umat Islam. Umat Islam adalah umat terbesar yang pernah dijanjikan. Umat Islam adalah umat yang membawa rahmat seluruh alam. Sebagaimana junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat bagi seluruh alam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidak kami utus engkau Muhammad kecuali untuk rahmat seluruh alam. Pendengar setia kita Musika Nusantara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pendengar setia radio memperhatikan keadaan umat Islam di zaman sekarang, apakah masih dalam kesatuan dan persatuan atau jamaah, atau sedang bercerai-berai, atau telah bercerai-berai, jadikanlah Ramadan ini untuk mengikat tali persatuan dan kesatuan. Jadikanlah sholat-sholat berjamaah untuk menjadi umat yang berjamaah. Kalau umat Islam telah berjamaah, insya Allah seluruh dunia akan menjadi penganut Islam yang rahmat bagi seluruh alam. Insya Allah. Islam harus menang di atas semua agama-agama yang ada di dunia. Untuk memenangkan Islam di atas semua agama-agama, itu adalah tanggung jawab umat Islam kita semua. Allah telah berjanji bahwa Islam akan menang di atas segala agama. Sebagaimana firman-Nya, "Waladzi arsala rasulahu bil huda wad-dinil haqq liyudhhirahu 'alad-dini kullihi." Yang di ujungnya ada "walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida." Ya, ini terdapat di dalam surat At-Taubah ayat 33 dan surat Al-Fath ayat 28 dan surat Al-Fath ayat 28 dan surat Asyaf ayat 9. Yang arti daripada ayat tersebut adalah dialah yang mengutus Rasulnya dengan petunjuk Al-Quran dan agama Islam yang hak atau yang benar, agar supaya memenangkan Islam di atas semua agama, walaupun orang-orang musyrik benci, dan Tuhan menjadi saksi. Banyak jenis-jenis kemenangan yang dicapai tiap-tiap orang, tiap-tiap golongan, tiap-tiap sekte, tiap-tiap partai. Akan tetapi rata-rata kemenangan yang mereka raih tidak menunjukkan kenyamanan kedua pihak. Yang kalah pasti menderita. Contohnya saja, pertandingan sepak bola. Bagi yang menang, mereka senang. Tapi bagi yang kalah, mereka menderita. Betul? Suatu kerajaan apabila ia memenangkan peperangan terhadap kerajaan yang telah dikalahkan, maka kerajaan yang dikalahkan akan jadi budak kerajaan yang menang. Tetapi Islam telah mencontohkan kemenangan yang tidak seperti kemenangan-kemenangan yang dialami oleh mereka-mereka, yaitu pada waktu Fathu Mekah. Walaupun untuk meraih kemenangan pada saat itu dengan banyak pengorbanan, baik harta, waktu, kehormatan, dan jiwa, namun pada kemenangan yang diraih pada saat menaklukkan kota Mekah, semua penderitaan yang dialami umat Islam tidak dibolehkan ada dendam. Bahkan semua kesalahan yang dilakukan kaum kufar itu dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Itulah warna kemenangan sebagai rahmatan lil alamin. Dan beliau Rasulullah SAW pada waktu Mekah ditaklukkan, nampak wajah Hadrat Bilal radhiyallahu anhu, tersembunyi rasa dendam. Tatkala beliau diseret di lorong-lorong, di mana di situ pasir panas karenanya, kulit dia bagikan binatang. Oleh karena Bilal telah beriman kepada Islam. Melihat Bilal radhiyallahu anhu, segera Rasulullah SAW meminta kepada Bilal untuk memegang panji atau bendera kemenangan Islam sambil meneriakkan, "Siapa-siapa yang ingin selamat, maka bernaunglah di bawah panji ini." Berkali-kali dan sepanjang jalan Bilal berteriak seperti itu. Siapa yang ingin selamat, bernaunglah di panji ini. Maka orang-orang Mekah yang dia sudah merasa kalah dan takut dibalas hukuman, maka dia segera berbondong-bondong. Dia bernaung di bawah bendera yang dibawa oleh Hadrat Bilal radhiyallahu anhu. Walhasil, Bilal tidak sanggup dan tidak bisa melampiaskan dendamnya. Itulah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan dan memenangkan dalam satu peperangan. Jadi bukan menjadi budak mereka yang dikalahkan, tetapi dimaafkan. Dia mempunyai kedudukan dan hak yang sama. Dia mempunyai hak hidup dan mempunyai hak untuk mereka melakukan aktivitas mereka. Pendengar setia Radio Kita Musika Nusantara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita berjuang untuk memenangkan Islam di atas semua agama dengan berbaris-baris, bersaf-saf. Namun jangan salah dalam menjalankan perjuangan atau jihad tersebut. Dengan didasari dari arti Islam, maka untuk jihad hendaknya memperjuangkan dan menampilkan wajah Islam yang penuh dengan rahmat. Dan rahmat itu harus dimiliki tiap-tiap umat Islam. Kalau kita mempelajari sejarah dan membaca sejarah kemenangan, itu tidak berjuang sendiri-sendiri. Republik Indonesia menjadi merdeka itu bukan satu persatu, tapi bersatu padu. Kemenangan-kemenangan dari beberapa kelompok dan dari agama-agama yang telah memenangkan, mereka adalah tidak sendiri-sendiri. Hendaknya semua penganut agama harus bersatu. Dan hendaknya ada komandannya, supaya tidak salah melakukannya. Tidak masing-masing dia melakukannya. Oleh karenanya, Islam itu adalah jamaah. Maka hendaknya Islam harus berjamaah. Apalagi yang dihadapi Islam adalah dunia. Jadi tidak mungkin bisa menghadapinya dunia dengan orang perorangan. Adakah pecinta radio yang siap menjadi mujahid Islam? Oh, kalau mendengar mujahid atau mendengar jihad, pikirannya jadi tertuju kepada radikalisme, tertuju kepada brutalisme, sadisme, kejahatanisme. Ya enggak gitu loh. Karena jihad di dalam Islam itu terus tetap harus dilakukan, tetapi dengan cara dan jalan jihad yang baik dan benar. Kan saya sudah memberitahukan jika Islam itu adalah rahmat bagi seluruh alam. Dan semua umat Islam siap menjadi rahmat. Islam itu damai. Islam itu toleran. Islam itu keselamatan. Islam itu kasih sayang. Islam itu rukun. Islam itu indah. Bukan pendendam. Dan apabila semua umat Islam mengamalkan itu semua di hadapan penganut agama-agama lain, maka itu mujahid dan itu jihad. Dan jika mereka-mereka melihat semua itu, maka mereka-mereka akan tertarik dengan apa yang dimiliki setiap umat Islam. Jihad itu bukan saja berperang menghunus pedang. Jihad itu bukan saja harus membunuh. Berperang, membunuh, tidak akan menanamkan kedamaian. Berperang, membunuh, hanya akan menciptakan kebencian dan dendam. Untuk itu, mari kita lakukan jihad yang hasan dengan menunjukkan jati diri sebagai umat Islam yang menjadi rahmat seluruh alam. Menyampaikan Al-Quran itu juga jihad, bahkan termasuk jihad besar. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Furqan ayat 52. Fala tuti'il kafirina wa jahidhum bihi jihadan kabiron. Yang artinya, maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir. Maka berjihadlah terhadap mereka. Dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Fan radio yang dimuliakan Allah. Tahu tidak berperang di zaman Islam, awalin. Banyak yang gugur. Itu kata Nabi, jihad kecil. Dan setelah jihad kecil, kalian akan menghadapi jihad besar. Apa itu jihad besar, Pak Ustadz? Yaitu berperang dengan hawa nafsu. Hawa nafsu kita ini perlu kita perangi loh, kita perlu jihadin gitu. Jadi jihad itu bukan mesti harus menghunus pedang saja, apalagi bunuh-membunuh saja. Nah, jihad yang lain itu yang baik-baik banyak sekali. Kemudian ada lagi jenis jihad. Dan itu sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat As-Saff ayat yang keempat. Yang bunyi ayatnya demikian. Innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fisabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Yang artinya sesungguhnya Allah sangat senang sekali terhadap orang-orang yang berperang di jalan yang berbaris-baris, yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Inilah pentingnya berjamaah. Dengan berjamaah, maka kekuatannya bagaikan sebuah bangunan yang kokoh. Dan yang lain Allah Subhanahu wa taala suka dengan jamaah. Ada lagi di dalam jihad yang disukai Allah Subhanahu wa taala dengan cara. Ya ayyuhalladzina amanu Hal adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rusulihi. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Surat As-Saff ayat 10 dan 11 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan suatu perniagaan atau jual beli yang dapat melepaskan diri Anda dari azab yang pedih? Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihadlah di jalan Allah dengan harta kekayaanmu dan jiwamu. Karena yang demikian itu lebih baik jika kamu mengetahui. Menurut surat As-Saff ayat 10 dan 11, jihad yang bersama dengan harta dan kekayaan serta jiwa itu lebih baik ketimbang jihad berperang, menghunus pedang, bunuh-bunuhan. Secara rasio, tiap orang mempunyai keinginan jika orang itu beriman dan bertakwa, dan ia memiliki harta, apakah banyak atau sedikit, fitrahnya ia ingin memberi, baik terhadap orang miskin, orang jompo, yatim piatu, atau fukara. Hanya kadang-kadang keinginan tersebut terhalang-halangi oleh pertimbangan-pertimbangan. Lakukan atau tidak, lakukan atau tidak. Setan masuk dengan membisik-bisikan tentang kegagalan. Dengan alasan segala alasan, masih ada keperluan loh yang lain lagi. Jangan dulu untuk ke sana. Nanti hartanya berkurang loh. Tetek bengeklah setan itu memberitahukan kepada orang tersebut. Itu jihad harta. Walaupun tiap jiwa menginginkan, tetapi banyak gagalnya. Ya karena pertimbangan-pertimbangan tersebut. Jihad dengan jiwa kadang diperlukan antara sesama kita. Umpamanya, ada orang sakit yang memerlukan darah. Maka darah kita sangat diperlukan untuk didonorkan, untuk keperluan umum, untuk keperluan manusia yang membutuhkan. Mata kita juga banyak yang membutuhkan, karena kornea kita itu masih bisa dimanfaatkan untuk orang lain. Untuk itu, mata kita juga perlu didonorkan. Wah, ada orang yang ngeri nih. Matanya didonorkan. Masuk liang kubur, nanti ditanya karena matanya udah nggak ada. Nah, itu matanya nggak bisa ngomong, katanya gitu. Hal ini nantilah kita bicarakan yang lain. Tapi yang jelas, bahwa donor darah dan donor mata itu sangat diperlukan sekali. Oh iya, yang dimaksud itu mendonorkan mata itu kan sudah kita meninggal. Jadi bukan waktu masih kita hidup lah. Kalau kita masih hidup, mata kita dicongkel. Kayak apa rasanya? Dan itu nggak mungkin gitu loh. Pendengar setia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena waktu jualah yang membatasi untuk ceramah pada kesempatan kali ini, maka saya akhiri ceramah kali ini dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.